Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita bertemu tempat ini. Dalam rangka melaksanakan kewajiban yang wajibkan atas kita, yakni talabul ilmi. Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Talabul ilmi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sabab min asbab dukhulil jannah, sebab di antara sebab seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahara Allah lahu bihi tariqan ila jannah." Khair bil rahim wa rahimakumullah. Adapun maudhu, tema yang ingin kita sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan Allah mudahkan, pada terkait dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati di dalam keadaan muslimun. Perintah untuk kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk terus kita jaga ketakwaan ini ila al-mamat, ilmu sampai maut menjemput kita. Sehingga para ulama menyatakan ayat ini satu di antara ayat yang menunjukkan harusnya kita istiqamah, iya, di atas Islam, di atas syarat Allah Subhanahu wa taala, iya, sampai ajal menjemput kita. Maka ada satu yang sampai kepada kita dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, diriwayatkan bahwa beliau rahimahullahu taala sering kali berdoa, Allahumma amitni 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma amitni 'ala al-islam wa sunnah. Ya Allah, matikan aku, wafatkan aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Istiqamah ya, Alhamdulillah rahimah rahimahumullah, di atas Islam yang safi, Islam yang datang jual Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, karena di sana ada upaya-upaya dari syaitan, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia, asyaitan dari kalangan jin dan manusianya untuk menggelincirkan Bani Adam. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis Qudsi, kata Rasulullah alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi khunafa, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Kata Rasulullah alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Iya, hanif, di atas fitrah. Tapi kata Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fajtalatum syayati, kemudian mereka digelincirkan, diseret, ditarik, digelincirkan, disesatkan oleh syaitan. Jadi memang itu adalah sumpah syaitan yang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fabima agwaitani laqudanna lahum shirataka mustaqim. Kata dia, kata syaitan, ya Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan menghalang-halangi mereka di hamba-hamba Allah dari shirathal mustaqim. Ini janji mereka, sumpah mereka. Iya, dalam ayat yang lain kata mereka, fabi'izzatika lauguyan Muhammad jima'i, demi kemuliaan akan sesatkan mereka semuanya. Ini siapa? Iblis. Iya, Allah Rasulullah dalam hadis kursi tadi, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hamba dalam keadaan hunafa, dan mereka disyarat digelincirkan oleh syaitan. Iya, dan memang tadi sebutkan dalam ayat surat 6 Al-A'raf bahwasanya syaitan bersumpah apa? Untuk menggelincirkan mereka atau untuk menghalang-halangi mereka. Laqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan duduk, artinya aku akan halangi mereka di siratal mustaqim. Bagaimana serangan mereka, upaya mereka untuk menggelincirkan Bani Adam? Kata mereka, sebab Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, thumma latiyannahum min baina aydihim, aku akan datangi mereka, godang mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa na'imanihim, dari kanan mereka, wa syamailihim, dari arah kiri mereka, thumma latajidu aktsarahum syakirin, sehingga kebanyakan mereka engkau dapati tidak bersyukur kepada, tidak bisa istiqamah di atas siratal mustaqim, terhempas dari siratal mustaqim karena sebab syaitan. Sehingga ayolah wa rahimah wa rahimahkumullah, tentunya seorang muslim yakunu ala hadar, iya, senantiasa waspada, iya, jangan merasa sombong dengan keilmuannya, jangan merasa sombong dengan banyak amalnya, jangan merasa sombong dengan kuatnya pemahaman dia atau hafalan dia, karena masing-masing kita iya menjadi incaran syaitan untuk digelincirkan dari syaitan mustahil. Ya ayyuhan nabiyyu rahimana rahimakumullah, ini materi yang ingin saya pilih. Di antara beberapa usaha yang kita lakukan, bagaimana untuk berusaha di atas siratal mustaqim, istiqamah ilal maut, sampai kita dijemput oleh Allah, dijemput oleh malakul maut, dijabut nyawa kita oleh Allah subhanahu wa terus di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau senantiasa berdoa, Allahumma apa? Amitni ala Islam wa sunnah. Kalau secara global, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, upaya syaitan dari dalam menyerang Bani Adam dari kanan, dari belakang, dari kiri, dari apa namanya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, untuk melindungi mereka. Rasulullah kata Allah rahimahullah ta'ala itu dengan dua cara. Itu dengan apa? Asyubuhat dan syahwat. Sebagian mereka digoda oleh syaitan dengan syahwat-syahwat muharramah, ya, sehingga kemudian terhempas dengan syahwat ini dari siratal mustaqim. Sebagian mereka ada yang diserang oleh syaitan dengan syubhat-syubhat, iya, pemikiran-pemikiran sesat, akhirnya terhempas dari siratal mustaqim. Insyaallah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahimakumullah, kita perlu mengetahui beberapa perkara yang mudah-mudahan menjadi sebab di antara sebab bisa istiqamah di atas siratal mustaqim. Wa min dzalikum, di antara tentunya Bismillahirrahmanirrahimakumullah, kita harus senantiasa menjaga al-ikhlas, keikhlasan kita di dalam kehidupan ini. Ya, Asy-Syaikhul rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara tameng, ya, yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga diri kita dari syaitan adalah al-ikhlas. Ya, atau syaitan apa tadi? Fabi'izzatika lawuyannahum ajma'i. Sungguh demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka semua, kata syaitan, iblis. Iya. Kemudian illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali, kata iblis, kecuali yang kini disesatkan oleh syaitan, oleh iblis, adalah kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, orang-orang pilihan yang mereka senantiasa menjaga ikhlasan mereka di dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Ya, tadi ketika seorang tidak ikhlas dalam kehidupannya, di dalam dia beragama, di atas manhaj ini, seringkali dia mendapatkan godaan-godaan untuk tergelincir di siratal mustaqim. Kadang, ya, seorang tadi karena sebab kurangnya ikhlas, akhirnya berakhir sehingga apa namanya, kurang sabar. Iya, kurang sabar ini gimana ya, kita apa namanya terus berusaha untuk istiqamah kok kayaknya apa namanya hidup susah terus. Itu yang lain tuh bisa bikin gedung-gedung indah, iya, sekolahnya bagus-bagus. Ini kita kok ecek-ecek terus. Iya. Lupa bahwasanya ahammu syai'a indallah, yang terpenting itu adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan nilai kita oleh manusia. Iya. Sehingga bergeser dikit-dikit. Kadang subhanallah ujian dari teman sendiri, Allah menyatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. atas biru. Merasa sesak, ini mana teman-teman ini udah pada ngaji kok saya terus disakiti. Iya. Dia tidak paham. Mungkin itu satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajatnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari teman-temannya, ujian dari sahabatnya. Iya. Tapi karena kurang ikhlasnya. Iya, bergeser. Saudara, pada susah terus ngaji, hilang. Iya. Hadirin rahimani rahimakumullah. Ini bahaya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan radhiyallahu ta'ala menyebutkan kata beliau rahimahullahu ta'ala, asbabul inhiraf, sebab-sebab penyimpangan itu banyak. Wa min asbabul inhiraf, iya, adalah diantaranya hasad. Hasad. Iya, apa itu hasad? Apa hasad? Iya, iri. Nah, di antara sebab hasad itu tadi, karena kurangnya dia ikhlas di dalam ramal, dia mengira ini saya kok apa namanya yang lebih alim, iya, kok yang lebih dikenal lebih banyak muridnya dia. Misal, iya, hasad kan? Kenapa sebab munculnya? Coba kalau seandainya kamu ikhlas lillahi ta'ala, kamu ngajar hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kan ada yang seperti itu. Mau murid banyak sedikit, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Kan begitu. Mungkin ini kenapa sih sayang babak belur sehari semalam belajar kok buta. Ini teman ini baru udah pintar. Iya, hasad muncul. Akhirnya ini mungkin ini cara ngajar ustaz di sini enggak benar nih. Pindahlah ke sana yang lebih banyak apa namanya? Titah-titahnya misalnya. Qul inna rahiman rahimakumullah. Al-ikhlas. Fa izzatika law yu'annahum majma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Dalam dengan ikhlas setiap ujian yang datang, ujian langsung datang dari Allah dengan sakit, dan ujian fakir, kefakiran, atau ujian dari teman-temannya yang lain, ini akan hilang bidillah dengan sebab dia terus menjaga rasa di dalam beragama. Dan dengan ini dia bisa menutup celah, dia tercelah syaitan untuk menggoda, menggelincirkannya dari bani dari syaitan mustahil. Yang kedua, di antara sebab min asbab al-istiqamah adalah tentunya al-ilmu. Iya. Hadirin rahiman rahimakumullah. Yang tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasanya syaitan itu apa namanya, serangannya secara global ada berapa tadi? Ada? Dua. Apa itu? Subhat dan ada syahwat. Iya. Kalau syahwat tadi, insya Allah dengan keikhlasan dia yang kemudian memunculkan kesabaran, iya, mudah-mudahan Allah beri taufik dia untuk melawannya. Iya. Adapun syubhat tentunya butuh ilmu untuk menghadapinya. kata Imam Ahmad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, bedanya orang jahil dengan orang alim. Itu kata Allah rahimahullah ta'ala, asyaitan yadukhul, yadukhulu ala jahil, yang menggoda bagi orang jahil, masuk, bisa masuk, nyelinap ke orang jahil itu biaman. Iya, aman sudah, banyak jalan untuk masuk, goda dia. Iya, setiap subhat apapun diberikan ke orang awam, orang jahil, mungkin ngalamnya benar. Iya, ataupun ke orang yang alim, kata beliau rahimahullah ta'ala, ini syaitan cari-cari kesempatan. Hadirin rahimakumullah, rahimakumullah. Makanya ada Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun syubhat itu bisa dilawan oleh seorang hamba dengan ilmu, ilmu yang akan mendatangkan keyakinan dia. Nah, kalau kita lihat sejarah, iya, kebanyakan mereka yang terkena syubhat ahli ahwa adalah orang-orang yang jauh dari ilmu, sehingga gampang dikelabui oleh mereka-mereka yang berusaha merincikan mereka di jalan shiratal mustaqim. Iya, sejak munculnya Abdullah bin Sabah bisa mengelabui mereka. Iya, ditipu sehingga menjadi pengikut Abdullah bin Sabah. Sehingga terus dalam keadaan tidak sadar dia digiring Abdullah bin Sabah. Ternyata ujung-ujungnya milisi jalan tersebut, jalan para sahabat tersebut. Iya, Khawarij. Demikian juga buktinya ketika mendapat nasihat Abdullah bin Abbas, kemudian dibongkar subhatnya, dijawab subhatnya oleh Abdullah bin Abbas, baru banyak di antara mereka yang tersadar kemudian rujuk. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas, siapa di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Dinasihati kemudian ternyata banyak rujuk. Akhirnya kebanyakan bodoh. Ya. Demikian juga subhat sufi dan lain. Sehingga khairullah rahimun rahimakumullah, seorang yang berusaha untuk menjaga istiqomahannya, di antara yang terpenting dia harus lakukan adalah al-istihad untuk bersemangat di dalam para budi ini. Disebutkan oleh Syaikh Salih Fauzan radhiyallahu ta'ala, di dalam syarah Fadhlul Islam, ketika menjelaskan hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Apa hadisnya? Kata beliau, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani. Kata beliau, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan. Iya. Adapun aku, kata beliau, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena khawatir kejelekan tersebut mengenai aku. Kata Syekh Salih Fauzan radhiyallahu ta'ala dari hadirin, menunjukkan kepada rahimahullahu ta'ala, ma'rifatul haq, mengetahui al-haq semata tidak cukup. Tidak sebenar subhat yang menyatakan untuk belajar, jangan perlu tahu tentang masalah subhat. Lah, ma'rifatul haq saja tidak cukup. Mesti seorang muslim dibekali tentang al-haq, kemudian diberitahu tentang dalal, asbabul dhalal, firaqul dhalal, dan kemudian dijelaskan bagaimana kesesatan-kesesatan mereka. Makanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Mereka bertanya kebaikan kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena khawatir. Iya, mohon ya. Makanya kalau kita baca para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam sistem penulisan buku-buku mereka, ada yang dikatakan al-ardu warab. Kitab-kitab memang berisi tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga menulis buku-buku rudud, bantahan kepada Jahmiyah, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Sufiyah, kepada Syiah dan seterusnya. Iya, sekedar tahu al-haq saja tidak cukup. Harus juga seorang tahu kebatilan kemudian berusaha untuk menjauhinya. Ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah fitullah dalam syarah Fadlul Islam. Naam. Fadlul rahimah rahimahumullah. Orang-orang Iran punya tempat pengkaderan Jekum Iran. Orang Sufiyahnya di Yaman, di Hadramaut yang lain punya tempat pengkaderan. Saya sebelum berangkat ke Yaman, di antara wejangan guru kita, guru saya, guru kita semua, Ustaz Muhammad, dia bilang, Abdul Rahman, harus rajin belajar ini. Orang-orang generasi, orang-orang bilang, generasi kita harus rajin belajar. Kenapa? Dulu musuh-musuh kita ini, kata beliau, yang berhadapan dengan kita, tukang tomat, tukang tempe, tukang kentang. Sekarang ini dokter-dokter nanti, LC-LC. Artinya, Alhamdulillah, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam Kasb Subhat. Setelah beliau menjelaskan, kata beliau rahimahullah, al-ami, muwahid, orang awam muwahid, itu bisa mengalahkan 1000 ulamanya musyrikin. Iya, tetapi kata beliau rahimahullah, wa innamal khauf, terpanggil malah kata lupa, iya, alal muslim al-muwahid alladhi laysa mahu silah. Awam artinya dia bukan alimnya, dia belajar tentang masalah tauhid, masalah-masalah ini, itu bisa mengungguli mereka, ulama-ulama alim-alimnya sufi ya, musyriki ya, orang Iran. Tanya aja mereka, ini orang awamnya insyaallah sunni tahu, tanya di mana Allah, Allah bersama, apa dalilnya, mungkin insyaallah tahu ya. Tanya apa mana lahirnya Allah, misal ya, tahu mananya, terus apa dalilnya, insyaallah tahu kan, tahu insyaallah kan. Iya, tanya ke mereka, di mana Allah, bingung. Ada yang bilang Allah di mana-mana, enggak ada yang mungkin ada punya keyakinan wahid atau wujud atau yang lain. Iya, apa mana lahir Allah? Enggak pernah tahu. Iya. Tapi kata rahimahullah, yang dikhawatirkan itu adalah seorang muwahhid dalam keadaan dia hidup enggak pegang senjata. Aldadi lay sama husila. Akhirnya gampang, dikasih subhat dikit ke kanan kanan, ke kiri ke kiri, belakang belakang. Iya. Apa itu silahnya? Pakai pedang itu? Apa pakai pistol? Pakai apa? Ilmu maksudnya. Iya. Hukum asalnya orang awam, sunni, salafi, muwahhid itu bisa ngukur. Tapi yang dia khawatirkan itu orang yang dia berjalan di atas agama ini tidak punya ilmu, segampang diombang-ambing, dibodohi oleh subhat-subhat Allah. Sehingga yang kedua, ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, bersemangat. Ya. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, terus mereka melakukan pengkaderan-pengkaderan. Nah, kita kalau enggak semangat, semakin terus muncul subhat-subhat baru, enggak sadar kita di kiri. Nah, ini yang kedua. Allahumma ala bersawab. Jadi nanti betul kan? Nah, alhamdulillah alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada kesempatan akan datang. Karena sudah jadwal musadab bulan. Allahumma